Test. Shalom bagi kita jemaat Tuhan. Shalom. Ya, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini mungkin jemaat Tuhan tadi mau ke gereja ya, penuh dengan kesungguhan daripada Tuhan. Walaupun mungkin tadi cuaca juga kurang mendukung, tapi kita percaya bahwa oleh karena kesetiaan kita, oleh karena kita rindu ya untuk bersekutu bersama dengan saudara kita di rumah Tuhan ini, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dapat kembali berjumpa. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sukacita? Amin ya. Kita bersukacita apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, kita usahakan kita dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita renungkan kebaikan Tuhan, kita renungkan pertolongan Tuhan, kita ambil sikap yang teduh ya, kita bersaat teduh, saat teduh kita mulai. Saudaraku, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita, amin. Tuhan yang menolong kita, oleh karena itu kita layak puji Dia, kita sembah Dia, sebab hanya Dialah sumber damai dalam kehidupan kita. Katakan Dia Yesus. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya. Ya, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jadi kita renungkan pujian ini saudara. Beri damai di dalam hidupku. Katakan bagi Dia. Bagi Dia. Haleluya. Sembahku hanya Dia segalanya bagi. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. kekal selama. Katakan bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Katakan dia Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan hidupku. Katakan bagi dia. Kami puji Engkau Tuhan. Sembahku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku, dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, tanya dia segalanya bagi. Mari katakan kami puji Kau Tuhan. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta katakan bagi dia. Bagi dia segala puji, bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala hormat Bapa. Kami mau puji Engkau sampai selama-lamanya. Katakan bagi dia. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tetap katakan dalam hati kita, kita harus puji Tuhan. Hanya dia sumber damai dalam hidup kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita mendapat bagian yang sempurna, yaitu bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan suara kita lebih keras lagi, katakan segala pujian bagi Tuhan. Kita katakan bagi dia segala pujian. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi dia. Oh, ya segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan selamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau puji Engkau. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Bapa kami yang menjadikan kami anak-Mu, sehingga hidup kami Tuhan secara totalitas ada di tangan-Mu Bapa. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan damai yang daripada Tuhan melalui pujian kami ini Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan bagi Tuhan. Dan setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah-Mu ini, biarlah kami boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, sehingga kami dapat mampu melalui hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan saat ini, biarlah juga Engkau yang memberkati mereka, sehingga kami dapat beribadah bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, tentu dalam situasi apapun ya, kita harus tetap semangat. Mengapa jemaat Tuhan? Karena saudara dan saya diberi kuasa oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Kita setuju? Kita diberi kuasa untuk kita dapat melalui setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita diberi kuasa oleh Raja Mulia. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini penuh dengan semangat kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan. Yo. Kita bersemangat ya. Yo. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yo, sungguh besar kan Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Belum semangat ya, kita ulangi pujian ini. Kita katakan lebih keras lagi, ku diberi kuasa. Yo. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa bila Allah jawabku? Bila Allah ada bersamaku, saya katakan sekali lagi, jawabku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari saudara, kita kumpulkan suara kita ya. Kita mau katakan pujian ini lebih keras lagi, sekali lagi. Semangat saudaraku, amin. Oh, kurang semangat. Yo. Yo, kita kumpulkan suara kita. Ku

segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca warta kita pada sepanjang satu minggu ini. Mari kita lihat buletin kita masing-masing. Yang pertama, pelayanan kebaktian minggu depan, tanggal 26 Juni 2022. Untuk gelombang pertama, khotbah yang dibawakan oleh Bapak Lesbiker Dr. Andus NPL Tobing. Liturgis Saudari Marta Gulo, doa syafaat Bapak CLS Awaru, pemusik oleh tim musik, singer Angel Nenggolan dan Daniel Pakpahan, penerima tamu PT GMI Infocus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Selanjutnya untuk gelombang kedua, khotbah yang dibawakan oleh Bapak Lesbiker Dr. Andus S. Solin MA, liturgis yang dibawakan Bapak Lespiker LSJ Sinurat, doa syafaat yang dibawakan Bapak Lespiker H. Silitonga SE, musik yang dibawakan Bapak Lespiker SH Sinaga, dan singer Doktoranda L. Borusitumorang dan H. Borusitorus, penerima tamu kaum P2MI, dan infokus Saudara Noel Tamaru Panjaitan. Selanjutnya, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, akan diadakan kebaktian gabungan sektor 1, 2, dan 3 yang bertempat di gereja kita masuk pada pukul 19.30 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk kita dapat hadir bersama-sama, dan yang bertugas khotbah yang dibawakan oleh Bapak calon speaker R. Sitohang dan liturgis yang dibawakan Bapak Tommy Tambunan SH. Topik ataupun sharing kita pada kebaktian tersebut diambil dari Komsel nomor 26 dengan judul Menjadi Seperti Anak Kecil. Selanjutnya hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 akan diadakan sermon di gereja kita masuk pada pukul 19.30 WIB. Diharapkan kepada seluruh majelis lespiker, calon lespiker untuk dapat hadir. Selanjutnya hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 akan diadakan ibadah P2MI bertempat di rumah keluarga Bapak calon lespiker Awaru masuk pada pukul 20 WIB, dan yang bertugas khotbah yang dibawakan Bapak HP Silitonga, liturgis Bapak M. Sihombing. Dihimbau untuk seluruh kaum P2MI agar menghadiri ibadah tersebut. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 diadakan ibadah PWMI bertempat di gereja kita masuk pada pukul 16.00 WIB, dan yang bertugas khotbah yang dibawakan Bapak Lespiker Doktrandus NPL Towing, liturgis dibawakan Ibu Linda Tampu Bolon dan doa syafaat Ibu Karolin Simanjuntak. Dihimbau kepada seluruh kaum ibu gereja kita untuk dapat menghadirinya. Selanjutnya bagi semua jemaat Tuhan supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, sejak 13 Juni 2022 sampai dengan 19 Juni hari ini, 2022. Yang pertama, Jeffrey Hunter Sibarani. Yang kedua, Parida Juniwati Aritonang. Yang ketiga, Risma Wani Huta Barat. Yang keempat, Junita HK Lumban Toruan. Yang kelima, Indra Robert Sitinjak. Yang keenam, Reynal Junito Sitorus. Yang ketujuh, M. Pasaribu. Dan yang kedelapan, G. Sianipar. Pimpinan jemaat, majelis, lespiker, calon lespiker, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat Tuhan, kita dapat melihat di warta kita, jemaat yang memberikan persepuluhan, ada 6 keluarga dengan jumlah total 2.950.000, dan persembahan kita di minggu yang lalu, kita dapat melihat di buletin kita masing-masing. Dan jemaat yang memberikan ucapan syukur, ada 2 keluarga. Yang pertama, ucapan syukur dari keluarga N. Ginting, Boru Kembaren, atas berkat dan pertolongan Tuhan serta selalu dalam perlindungan Tuhan yang dialami oleh keluarga, diberikan untuk gereja, sekolah minggu, dan sosial. Yang kedua, ucapan syukur dari keluarga P. Tobing SE Boru Nababan, atas kesehatan dan berkat Tuhan kepada keluarga, diberikan untuk sosial. Demikian warta jemaat kita, apabila ada kesalahan dalam penulisan, mohon diberitahukan kepada majelis gereja untuk kita perbaiki. Terima kasih, kita akan berdoa syafaat yang dibawakan Bapak Lespiker J. Sinurat. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan terus menolong memberkati kami Tuhan di dalam hari-hari yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, untuk boleh menolong kami, terlebih Tuhan memberikan kami kesehatan, kebaikan, berkat yang daripada Tuhan saja. Kami benar-benar Tuhan merasakan itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan menghargai kasih dan kesetiaan Tuhan kepada-Mu ya, dengan kesetiaan yang kami berikan juga kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami telah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui nyanyian pujian yang kami sampaikan kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami agungkan di tempat yang maha tinggi. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan menyampaikan segala doa, segala permohonan kami kepada-Mu. Karena kepada-Mu lah Tuhan kami memohon dan meminta. Biarlah Tuhan perlayakan kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan segala doa, segala permohonan dan harapan kami kepada Tuhan saja. Namun biarlah Tuhan terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan yang kami perbuat di dalam hari-hari kami ya Tuhan, di mana kami melakukan kesalahan, di mana kami Tuhan sering melanggar perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik ketika itu kami melakukan pekerjaan, aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan yang kami perbuat. Perlayakkan kami Tuhan memohon kepada-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GMI Maria Sunggal. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kegiatan, aktivitas, ibadah yang boleh dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Terlebih Tuhan ibadah pagi hari ini yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama pada saat ini, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada saat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, menyampaikan segala doa permohonan kami, pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang melihat hati kami pada saat ini ya Tuhan. Ketika kami boleh hadir pada saat ini, menyampaikan rasa syukur kami, menyampaikan segala permohonan kami, dan dengar-dengaran akan firman-Mu nantinya ya Tuhan. Berkati seluruhnya kami pada saat ini ya Tuhan, di setiap pergumulan kami yang mungkin ada di dalam kehidupan kami, segala persoalan, permasalahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memberikan jalan yang terbaik di dalam setiap permasalahan, pergumulan kami Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kami kekuatan ketika kami ada di dalam pergumulan kami. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami yang memberikan kami kekuatan dan jalan keluar dari atas permasalahan kehidupan kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu pada saat ini yang boleh hadir bersama-sama ya Tuhan. Inilah juga kerinduan kami Tuhan menolong, memberkati kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan selalu senantiasa hadir ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat setiap kegiatan-kegiatan, aktivitas, ibadah di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Mulai dari ibadah sekolah minggu, PWMI, P2MI, begitu juga dengan sermon ya Tuhan dan ibadah-ibadah lainnya. Kami rindu ya Tuhan, Engkaulah yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang telah ditunjuk untuk bertugas ya Tuhan melayani-Mu di tengah-tengah setiap kebaktian-kebaktian yang diadakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mempersiapkan ibadah-ibadah dengan baik, begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hati kerinduannya ya Tuhan boleh datang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, banyak Tuhan juga saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak berkesempatan hadir bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Mungkin mereka juga Tuhan di dalam suatu permasalahan di dalam kehidupan mereka atau dalam suatu pekerjaan yang tidak dapat mereka tinggalkan ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat ini Tuhan. Apabila saudara kami ini mungkin ada dalam suatu penyakit di dalam tubuhnya, sehingga mereka Tuhan tidak dapat hadir pada saat ini. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan seluruhnya. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati setiap makanan obat yang mereka makan ya Tuhan. Biarlah itu boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Banyak Tuhan pergumulan saudara-saudara kami dan kami pada saat ini Tuhan. Mungkin itu Tuhan pergumulan tengah-tengah untuk mencari pekerjaan buat saudara-saudara kami. Kami juga Tuhan berdoa, biarlah juga Tuhan kiranya Tuhan yang menolong memberkati ketika jemaat Tuhan ini ingin mencari suatu pekerjaan ataupun usaha ya Tuhan, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka pada saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa setiap saudara-saudara kami yang sudah layak Tuhan untuk berumah tangga, biarlah Tuhan kiranya Engkau menolong setiap saudara kami ini ya Tuhan untuk memberikan jodoh yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mungkin juga Tuhan ada anak Tuhan, jemaat Tuhan yang merindukan keturunan di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong setiap keluarga lepas keluarga yang merindukan keturunan di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang menolong keluarga ini. Tuhanlah Tuhan yang memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat anak-anak kami yang Tuhan telah titipkan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami sebagai orang tua boleh mendidik anak-anak kami ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengajarkan mereka hal-hal yang baik ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memelihara kehidupan kesehatan anak-anak kami ya Tuhan. Baik mereka yang masih kecil ya Tuhan. Baik mereka yang telah di dalam pendidikan studinya ya Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menolong, memberkati, memberikan kepintaran untuk anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong anak-anak kami yang mungkin di dalam studi perkuliahannya pada saat ini ya Tuhan. Di dalam masa-masa ujian pada saat ini, biarlah juga Tuhan yang menolong, memberkati, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat setiap kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, secara khusus Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan, wilayah 1, 2 dan pengembangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan mereka seluruhnya boleh melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Metodis Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk dapat menggembalakan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan selalu turut campur tangan di setiap pelayanan-pelayanan di Gereja Metodis Indonesia ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau memberikan hikmat bijaksana di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga Tuhan terus berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang merasakan sukacita, yang merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, di mana mereka telah memberikan tanggung jawab mereka ya Tuhan dari persepuluhan mereka. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong setiap keluarga lepas keluarga yang telah memberikan persepuluhan mereka di minggu yang lalu ya Tuhan. Berkati terus pekerjaan saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkati terus usaha yang mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui semua itu Tuhan, mereka semakin bersuka cita, semakin sungguh-sungguh untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga Tuhan terus berdoa buat saudara kami yang merasakan sukacita mereka ya Tuhan di dalam kehidupannya melalui usia yang boleh bertambah, melalui kesehatan yang terus Tuhan peliharakan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang telah merasakan sukacita melalui pertambahan usia mereka, kami juga Tuhan terus berdoa biarlah Tuhan Engkau terus menambahkan kesehatan di dalam kehidupan mereka, menambahkan berkat terus di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka benar-benar menyadari dan sungguh-sungguh itu semua karena berkat Tuhan saja. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara kami, keluarga yang telah memberikan ucapan syukur mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga N. Ginting, Boru Kembaren, buat keluarga P. Tobing, Ibu Boru Nababan. Mereka merasakan sukacita, baik melalui kesehatan, baik melalui berkat dan pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong memberkati keluarga-keluarga ini di dalam kehidupan mereka. Engkau terus memberikan kesehatan, berkat sukacita di dalam kehidupan saudara kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, kami rindu akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan nantinya firman yang beritakan oleh hamba-Mu boleh mendatangkan kekuatan sukacita di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh mendengar dengan baik, menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, biarlah juga Tuhan Engkau menolong memberkatinya Tuhan. Berkati keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun hamba-Mu boleh melayani. Berkati kiranya juga Tuhan Engkau memberikan kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami akan bersyukur melalui persembahan-persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kiranya memberikan hati yang rela untuk memberi kepada Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan setiap pemberian-pemberian kami boleh dipergunakan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mencampaikan syukur kami. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita telah menyampaikan doa, permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengumpulkan persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan menambah-nambahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Sambil kita menjalankan persembahan kita dan menyambut firman Tuhan, mari kita puji Tuhan kita. Kita mau katakan penolong yang setia. Dapat ku tangguh di percaya. Katakan segala perkara. Semangat bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam daya memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Katakan sekali lagi. Segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tuh sekali lagi. Dia tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Kami tetap percaya dan kami tetap setia kepadamu karena engkaulah penolong dan sahabat kami. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Pada saat ini Tuhan kami sudah berhimpun, berkumpul, bersekutu di rumahmu yang kudus ini. Kami telah memuji namamu. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan, yang akan memberikan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, mari ya Roh Kudus. Kami telah membuka hati dan pikiran kami. Berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga pada hari ini tidak ada satu orang pun yang gagal paham. Tidak ada satu orang pun yang tidak mendapat apa-apa. Tetapi kami semuanya akan mendapatkan hal yang baik melalui firman Tuhan. Kami akan mengerti cinta kasih Tuhan terhadap manusia. Tuhan mengorbankan nyawamu demi menebus kami manusia supaya kami boleh luput dari hukuman dosa. Pada saat ini Tuhan, kami semua yang hadir Tuhan tahu isi hati dan pergumulan hidup kami. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kami. Dan kami akan mengetahui apa itu jalan keluar. Di dalam segala permasalahan yang kami hadapi, Tuhan akan berikan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih, pada hari ini saya merasa senang, merasa bahagia berkumpul kembali kita semuanya ya. Sudah 2 tahun kita tidak tatap muka. Dan saya memang selama 2 tahun jarang berkhotbah di mimbar seperti ini. Karena saya chaplain di Fakultas Kedokteran, ya khotbah pun sama mahasiswa melalui Zoom karena keadaan COVID. Ya jadi saya sangat berbahagia pada hari ini bisa langsung berkhotbah sampai kepada jemaat Tuhan. Ya sangat senang. Oleh karena itu mari kita membuka firman Tuhan sesuai dengan almanak kita pada hari ini. Ayat firman Tuhan ini sangat panjang. Tetapi biarlah kita sama-sama membacanya. Walaupun panjang ayat firman Tuhan tetapi kita lebih senang karena kita lebih akan memahaminya. Yaitu dari Lukas 8. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39, kita membacanya secara bergantian. Yang laki-laki ayat 26, ayat 27 nanti perempuan, pada ayat 39 kita bersama-sama membacanya. Yaitu Lukas 8 ayat 26 sampai 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa dimulai oleh kaum laki-laki. Dua-dua ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian, dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Berkata demikian sebab Yesus keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala dan oleh setan itu ke tempat ke Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Takutlah mereka. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia tinggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuatlah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota itu dan memberitahukan segala apa yang diperbuat. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, setelah kita membaca firman Tuhan ini, pada umumnya ada dua pandangan. Ada yang mengatakan seperti ini, yang terlalu kejamlah Tuhan Yesus itu sampai mati babi 2000 ekor terjun ke danau. Jadi sekarang ada dua pilihan, apakah kita lebih memilih, kalau di Injil Sinoptis yang lain dikatakan di sana ada dua orang yang kerasukan setan. Di Injil Sinoptis maksudnya di Injil Matius dan Markus, ini kita dari Lukas. Ada yang mengatakan Tuhan enggak adil, enggak sayang sama yang pemilik babi. Gara-gara dua orang itu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, demi menyelamatkan yang dua orang yang kerasukan setan ini, ya Tuhan mengorbankan 2.000 ekor babi. Jadi bisa kita perhitungkan begitu berharganya kita manusia ini di hadapan Tuhan. Makanya tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, sakit penyakit pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tak satu pun, tak satu pun. Sebab Allah mengasihi kita manusia, itulah sebabnya dia rela mati, mengorbankan nyawanya supaya kita selamat. Jadi dua pandangan ini, kalau kita masih berpandangan, ya sayanglah dengan 2.000 ekor babi itu. Berarti kita orangnya materialistis, lebih mementingkan materi. Sementara materi bisa dicari. Sementara yang dua orang ini, kalau tidak selamat bagaimana? Sering seperti itu ya. Gara-gara uang, banyak orang nyawanya tidak tertolong. Keluarganya tidak mau mengobatinya. Ada di jemaat dulu, dulu belum ada BPJS ini, supaya kisah nyata semua ini kita yang bisa pikirkan tentang kesehatan. Si istri ini melahirkan, dia tidak mau sesar. Padahal dia punya banyak emas. Alasannya dulu tidak ada BPJS, kan banyak uang keluar. Lebih baik dipakum. Pakum melahirkan, akhirnya apa yang terjadi? Peot kepala anaknya berdarah. Akhirnya jadi idiot. Idiot, uang yang banyak tadi tidak cukup mengobati anak yang idiot ini. Gara-gara materi selalu dipikirkannya di dalam kehidupannya. Dia datang ke rumah sakit, rantainya besar, gelangnya besar, cincinnya besar. Tetapi ketika dokter mengatakan, ibu harus disesar supaya anakmu sehat. Saya tidak mau, tidak ada uang dok. Ya, kalau begitu pakumlah, pakumlah, itulah jadinya. Jadi bapak ibu saudara yang kekasih, di sini tadi ada yang mengatakan kalau menurut pandangan kita ya, geje namanya itu. Bisa disamakan ya, orang dengan gangguan jiwa, orang gila, yang dua orang ini. Tapi kita harus bisa berpikir secara logis ya. Beda orang gila dengan orang kerasukan setan. Ya, jadi kalau orang gila itu, di sini ada istilahnya skizofrenia. Itu istilah untuk orang gila. Yaitu mengalami keretakan alam pikir. Orang gila menyerang orang dan mencoba bunuh diri. Karena tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Jadi jangan dikatakan bahwa orang gila itu bisa kita tengking di dalam nama Yesus dia sembuh. Beda ya. Beda orang yang kerasukan setan dan orang yang gila. Kalau orang yang gila itulah keretakan di alam pikirnya, sarafnya sudah rusak. Jadi terganggu pikirannya, tidak bisa lagi dibedakannya mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Karena kita juga dulu waktu di Brastagi itu namanya ada dinas sosial pejorekan di sana. Jadi ada jemaat kita di situ Marga Sinaga yang ikut melayani mereka itu. Mereka itulah benar-benar orang gila. Makanya dokter selalu mengatakan, baik-baik kalian, inilah rumah terakhir kalian. Ya mereka itu dikasih obat penenang dan sebagainya, banyak caranya supaya tidak mengganggu. Dan mungkin sudah dari kecil terganggu jiwa anak ini. Termasuk juga mungkin karena tekanan ya, mungkin karena sejak kecil dia stres, depresi, tidak ada hiburan, akhirnya rusaklah sarafnya. Jadi berbeda orang yang gila dan orang yang kerasukan. Sementara orang yang kerasukan, kita bisa lihat tadi di sini, orang ini bisa melepaskan belenggu rantai. Ada kekuatan yang luar biasa dari setan itu. Ya setan itu disebut tadi legion di sini, berarti angkatan ribuan. Kalau di istilah militer, kalau legion itu udah banyak, udah ribuan, 6.000, 2.000. Begitulah berkumpul roh ini merusak ataupun merasuk orang itu, sehingga orang itu sebenarnya sudah menjadi masalah lokal di kota Gerasa itu, di daerah Gerasa itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang sekitar itu tidak mau tahu dengan orang gila ini. Karena orang gila ini tadi, orang yang kerasukan ini tadi, sudah tinggal di tempat yang sunyi, di pekuburan, di mana-mana, sudah tak ada yang peduli. Manusia lebih peduli kepada materi, lebih peduli kepada babi-babinya. Ya, jadi kalau kita bercerita babi, banyak juga yang menafsirkan, kenapa setan itu pergi ke babi-babi? Ya, karena babi itu binatang najis katanya. Dan memang orang Yahudi tidak boleh memelihara babi. Jadi siapa yang memelihara babi ini? Yang memelihara babi di daerah Gerasa ini adalah orang non-Yahudi. Dan ada juga orang-orang Yahudi yang sudah murtad. Sehingga mereka memelihara babi. Karena di perjanjian lama, memang orang Yahudi tidak boleh memakan daging babi. Haram. Jadi sekarang kalau kita bertanya, kenapa sekarang kita makan daging babi? Daging babi harganya lebih apa dengan daging lembu ya? 130 ribu sekarang daging babi. Sementara daging lembu masih 120. Supaya kita boleh paham, ini menjadi PR kita, nanti bacalah di rumah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Supaya kita boleh paham nanti. Jangan nanti kita salah paham pula. Memang babi itu binatang najis, makanya setan pun rojat pun semua ke situ. Ya. Jangan salah seperti itu. Jadi perjanjian lama memang itu binatang najis. Tetapi kenapa kita sekarang bisa memakan daging babi? Jangan pula nanti kita saling menyalahkan. Itulah memang kita orang berdosa ini. Orang Kristen ini memang bandal ini. Tidak bisa diatur. Kok makan babi kita? Ya. Di sini lihat nanti di Kisah Rasul 10. Inilah Kisah Rasul 10 ini menjadi suatu pertanda dari firman Tuhan. Makanya kita bebas memakan daging babi, tetapi jaga juga lah kesehatan. Ya. Karena ada yang mengatakan, ya babi itu kalau kita makan sifat kita pun nanti jadi seperti babi katanya. Ada pula yang seperti itu, apa hubungannya makan daging babi dengan sifat kita berubah dengan babi kita di kubangan? Tidak ada itu. Ya justru ada yang mengatakan orang yang makan daging babi itu sehat-sehat. Lihat orang Korea, orang Taiwan, di mana-mana di Asia ini orang yang memakan daging babi panjang umur semuanya. Nah, dan bisa kita bayangkan lemak babi berbeda dengan lemak sapi. Tapi kita bukan mendemo di sini bahwa babi itu bagus, bukan itu yang mau saya sampaikan. Tetapi yang mau saya sampaikan, kenapa kita bisa memakan daging babi sementara orang Yahudi tidak bisa memakan daging babi? Ya ini dari Kisah Rasul pasal 10. Kemudian ingat juga Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi tetaplah menjadi orang Yahudi. Kita sebagai non-Yahudi tetaplah sebagai non-Yahudi. Jangan kita ikut-ikutan menjadi orang Yahudi sementara kita bukan orang Yahudi. Makanya kita bebas memakan daging babi. Nah, jadi yang kedua, kenapa setan itu diizinkan Tuhan juga pergi ke babi-babi itu? Nah, di sini ada dua pandangan juga ya. Saya mengajak kita supaya kita mengambil mana pandangan yang bisa kita terima secara logis. Ya. Satu pandangan mengatakan seperti ini. Kalau hanya Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan itu, tidak pergi ke babi-babi dan babi itu mati, ya berita tentang Injil ini, tentang Yesus ini kan biasa-biasa saja. Kalau misalnya enggak ada kematian babi itu kan, berarti orang Gerasa itu tidak takut. Kalau kita lihat tadi ayat selanjutnya, akhirnya orang Gerasa itu takut. Dan pemilik babi itu juga kita tidak tahu, enggak ada diceritakan pemilik babi itu marah, hanya penjaga-penjaga itu dan orang kampung itu semua marah. Mungkin bahwa orang Gerasa itu seperti di kampung kami zaman dulu, bebasnya memelihara babi. Ya, ada juga daerah sekarang masih bebasnya berkeliaran babi-babi. Mungkin semua orang kampung itu pelihara babi. Karena menurut sejarahnya di sekitar Gerasa ini banyak katanya pohon-pohonan, pohon ek yang buahnya bisa dimakan babi. Sekarang sudah menjadi taman nasional katanya. Ya, jadi kalau kita lihat dulu satu kampung pelihara babi, ya banyaklah babinya bisa berkeliaran. Tapi dia tahu siapa pemiliknya. Babi-babi ini, hewan-hewan aja tahu dia siapa pemiliknya. Makanya firman Tuhan katakan, hewan tahu dia siapa pemiliknya, tetapi manusia tidak tahu dia siapa yang menjadi pemiliknya. Lupa manusia terhadap Tuhan. Hewan saja sendiri, dua ekor babi ini tahu dia siapa tuannya. Makanya orang sekampung itu semua marah, kok jadi babi itu yang jadi korban. Iya. Artinya supaya orang yang di kampung itu juga bisa tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada juga penafsir mengatakan seperti ini. Memang setan ini penipu, pembohong. Dia pikir Tuhan pun bisa ditipunya. Ya Yesus, janganlah menghukum kami. Bikinlah kami ke babi-babi itu. Rupanya apa yang terjadi? Permintaan setan supaya dia tidak masuk jurang maut. Tapi apa yang terjadi? Dengan dia masuk ke babi-babi itu, toh juga setan-setan itu masuk ke danau, ke jurang maut. Dihancurkan kekuatannya. Karena dia sudah masuk ke laut. Laut itu kekacauan, dihancurkan, dikacaukan kekuatannya. Sehingga tidak ada lagi kuasanya, tidak ada lagi kekuatannya untuk merasuk orang-orang gerasa itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Adakah orang gerasa bersyukur bahwa setan itu sudah dihancurkan di dalam nama Yesus? Bahwa orang yang kerasukan itu sudah dibebaskan? Tidak. Orang ini semua materi. Tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kami ketakutan. Berarti orang gerasa ini lebih mementingkan materinya daripada keselamatan, kesehatan yang dua orang ini tadi. Bapak, ibu, saudara yang kekasih. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Terjadi kesenjangan sosial. Jurang pemisah terlalu dalam antara manusia. Tidak ada lagi kepedulian sesamanya. Mau gila kayak dia di situ, mau apa kayak dia, bukan urusanku. Ya tetapi kalau orang gila ini membakar kampung ini, bukankah itu tidak menjadi urusan kita? Kalau ada dua orang teroris di Medan ini misalnya, bukankah itu menjadi urusan kita? Kalau ada orang yang susah, orang yang terganggu jiwanya di gereja ini misalnya, bisa saja. Karena sering kena marah, ditaruh label. Makanya anak sekolah sering kita bilang, orang tua jangan memberikan label, bikin label di sini, kau bodoh. Kau anak yang tidak berguna. Kau memang orang yang sial, dan sebagainya. Atau sebaliknya kita juga menaruhkan label di dalam kehidupan kita. Akulah ini orang yang paling sial. Akulah ini orang yang tidak berguna. Akulah ini orang yang begini terus kehidupanku. Tidak ada perubahan dari tahun ke tahun begini-begini saja. Akulah memang ini orangnya. Tidak tahu bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Senang ke tempat yang sunyi. Atau juga kesunyian di tempat orang yang ramai. Lonely in the crowd. Di tempat orang yang ramai pun dia kesunyian. Ini memangnya di tempat yang sunyi. Udah jelas kesunyian. Kesepian, tidak ada kawan. Atau sebaliknya tidak terbuka, tidak mau berteman. Ah, aku datang ke gereja. Tidak ada salaman, ya karena COVID ya. Ya tidak ada tatap muka ya karena COVID. Jangan COVID ini membawa kita tidak ada peduli antara satu dengan yang lain. Kita di gereja ini satu Bapa, satu baptisan, satu tubuh di dalam Yesus. Jadi kalau dikatakan satu tubuh di dalam Kristus, kalau ada yang sakit berarti kita semua merasakan ada kesakitan ya. Demam, walaupun hanya kelingking kita yang infeksi, tetapi demam, infeksi virus corona, hanya paru-paru, tetapi terjadi kekentalan darah dan sebagainya, bisa mati. Ya, sekarang kita masih prokes. Ya, mungkin di antara kita ada yang sudah menjadi penyintas ya, penyintas. Begitu mengerikan, 2 tahun lamanya kita sangat mengerikan dengan virus corona. Virus yang menginfeksi dan membunuh. Begitu juga roh-roh jahat itu lebih parah daripada virus corona. Iya. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah Anda percaya dengan adanya roh jahat? Enggak ada roh jahat. Itu juga sudah tipuan setan. Kalau kita tidak percaya dengan roh jahat, itu sudah jalan setan. Senang sekali setan kalau kita bilang enggak ada roh jahat. Karena dia bisa saja menggoda kita. Tapi kita syukuri karena kita sering ke gereja, memang roh jahatnya pun sudah jauh. Makanya ada ilustrasi seperti ini. Ini cerita yang dulu. Ada katanya konferensi setan, konferensi roh jahat. Ya seperti kita kan konferensi tahunan ini. Tanggal 24 sampai tanggal 26, konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1. Tanggal 26 kami akan dibacakan di mana ditempatkan. Jadi tanggal 26 nanti bulan ini, minggu depan, Bapak Ibu nanti sudah tahu siapa pendeta yang akan ditempatkan di sini, nanti sudah dibacakan. Ya, dan sebulan lagi baru datang. Ya, jadi berkonferensi lah setan-setan ini. Ada yang bilang, kau sejahtera kali nampaknya, senang kali kau ya, katanya sama kanya. Iyalah, kalau di tempat kami, di gereja yang di sana itu, holan hata do namar minggui, katanya. Kenapa? Godang do piaka ruasi nama pelean torus mamele, katanya kan. Itulah sebabnya kami senang sekali di gereja, enggak usah saya sebutkan gereja apa itu, tapi yang jelas bukan GMI Sunggal ya. Oh, jadi yang ditempatkan di GMI Sunggal kayak mana? Kami udah opname karena kami kekurangan gizi, karena kami tidak bisa makan dan akhirnya kami meninggalkan GMI Sunggal itu, katanya. Tidak ada tempat di sana. Kenapa tidak ada tempat? Mereka itu selalu berdoa di dalam nama Yesus. Doa Yesus dalam nama Yesus. Karena begitu disebutkan nama Yesus, setan takut. Ya. Jadi di GMI Maria Sunggal tidak ada roh jahatnya, enggak ada. Karena enggak tahan di sana. Jadi di gereja mana yang banyak? Yang enggak usah saya sebutkan namanya. Di situ holan hata do namar minggui, katanya. Jadi maksudnya setan-setan ini kita syukurilah dia tidak ada di tempat kalau disebutkan nama Yesus. Jadi enggak ada yang kerasukan. Tetapi gerasa ini memang pusat penyembahan berhala. Mamele semua di sini orangnya pada saat itu. Tempat penyembahan berhala. Mengundang roh. Ya, di kampung kami pun dulu sering seperti itu. Waktu aku masih kecil, ada mengundang roh orang yang sudah mati. Dipanggil lagi rohnya. Seperti Samuel. Dipanggil lagi rohnya. Kalau kita lihat di Samuel ini. Raja Saul memanggil Samuel. Melalui medianya dukun. Itulah yang dulu. Jadi kita syukuri sekarang kita tidak lagi hidup di dalam zaman seperti itu. Tetapi sekarang bagaimana cara iblis bekerja? Oh, kami sudah bebas dari gangguan iblis. Iblis tidak bodoh. Iblis juga ikut semua kemajuan zaman ini. Sekarang jalan iblis memberikan godaan kepada kita melalui kesenangan kita. Apa yang kita senangkan? Kita sekarang suka materi, suka hedonisme, maunya hidup senang dan sebagainya. Dengan cara itu juga dia menawarkan diri kepada kita. Kalau kita misalnya sebagai apa namanya ya, kalau kita berbisnis, ya mulailah ambil sekian untungnya, berbohonglah sekali-sekali enggak apa-apa. Nah, dengan cara itu, pokoknya banyak sekali cara setan menggoda kita. Karena roh jahat itu, di mana roh jahat? Di mana roh jahat? Kita bisa lihat itu di Efesus. Di Efesus 6 ayat 12. Roh-roh jahat di udara. Jadi kalau saya bilang tadi enggak ada roh-roh jahat di sini, jangan salah. Roh-roh jahat itu di udara. Jadi kalau mau lihat setan, katanya dulu seringkali dibilang berkaca. Ambil kaca seperti ini. Kalau hati kita lagi marah kali, berarti kita sedang digoda setan. Kalau kita juga agak angkuh sekali, sombong, lihat cara pandang kita. Kalau kita sering mencibir, kalau kita sering merendahkan orang lain, atau kita juga sering stres atau depresi, itu ingat, hati-hati, iblis yang melayang-layang di udara, jangan-jangan sedang berbisik kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadi pada saat ini diingatkan oleh firman Tuhan, jangan bereksperimen dengan setan. Jangan eksperimen dengan setan sama dengan mencoba-coba narkoba. Mulanya dia pikir dapat menguasai narkoba, tetapi sebaliknya narkoba itulah yang memperbudak dia. Ya, jadi setan ini sangat licik. Dan kenapa setan itu sampai hari ini masih dibiarkan Tuhan di muka bumi ini? Kapan Tuhan Yesus dihancurkan? Kapan Tuhan Yesus menghancurkan setan-setan? Ya, di akhir zaman. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, memang kadang-kadang kita harus berhikmat. Kenapa masih ada setan? Karena setan juga dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang berdosa. Karena Tuhan itu terlalu kudus tangannya. Terlalu kudus orang-orang kudusnya dipakai untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya makanya setan ini pun belum dihancurkan semuanya. Karena Tuhan juga memakai setan untuk menghancurkan dan menghukum orang-orang yang berdosa. Jadi termasuk setan alat Tuhan juga. Jadi jangan salah. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh setan? Bersekutulah kita terus dengan Tuhan. Supaya kita ini bisa luput dari ancaman-ancaman setan yang melayang-layang di udara. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita. Termasuk sakit penyakit, termasuk apapun itu, tidak ada yang memisahkan kita. Karena dia adalah sahabat kita. Seperti nyanyian ini tadi, saya sangat senang ya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita setia, Tuhan setia. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Di dalam Tuhan kita bahagia. Bagaimana caranya? Tetaplah kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu antara satu dengan yang lain. Koinonia, itulah persekutuan. Jadi kalau kita bersekutu, marilah kita juga saling mendoakan. Ya, lihat teman-teman kita satu gereja di sini. Berarti kitalah satu pasukan yang harus bertanggung jawab untuk kemajuan gereja kita ini. Ya. Kita sedih ya, saya sedih mengingat 2 tahun yang lalu kami serah terima dengan pendeta mendiang Bunga Lenta. Tidak ada tanda-tanda sakit, semua sehat nampaknya. Ya, tetapi inilah jadinya. Beberapa bulan kita sebelum ada penempatan pendeta yang baru, ya kita setiap minggu seharusnya bisa bayangkan ya, perpisahan selamanya di dunia ini sangat menyedihkan. Itulah sedihnya kematian yang memisahkan kita. Tapi di dalam Tuhan kita nanti akan bertemu kembali. Jadi itulah upah dosa itu, kematian. Kematian yang kekal dan tidak ada lagi pertemuan. Tetapi karena di dalam Tuhan kematian itu bukan kematian untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam Tuhan ada kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita semuanya ini, marilah kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain, sehingga program gereja kita ini bisa semuanya terrealisasi dengan baik. Ya. Jadi nanti pendeta baru datang akan membuat program yang baru lagi, kita dukung dengan baik, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita percaya berkatnya melimpah. Saya lihat kita diberkati dengan luar biasa semuanya. 2 tahun yang lalu, belum begini banyaknya berkat. Saya lihat semua sudah naik persemulaan, luar biasa. Yang belum mendapat pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan. Yang belum tamat, sudah tamat. Semuanya kita diberkati dengan luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Marilah kita saling mendoakan supaya kita semua diberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami melihat bahwa berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan jemaat Gemi Maria Sunggal ini. Tuhanlah terus memberkati. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, anak-anak kami yang sudah tamat dari studinya, Engkau buka jalan ya Tuhan sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan itu. Bagi anak-anak kami yang terhalang untuk segera tamat dari pendidikannya, Tuhan juga menolong sehingga akan boleh tamat pada waktunya. Dan demikian juga ya Tuhan bagi orang yang mengalami kelemahan ekonomi. Tuhan buka jalan sehingga tidak ada satu orang pun keluarga atau pribadi di Gemi Maria Sunggal ini yang kekurangan. Tetapi Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan berkati dengan luar biasa. Sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Walaupun pada saat ini kami tahu ya Tuhan pandemi mungkin sudah sekian persen berakhir. Tetapi kami harus tetap menjaga ya Tuhan, kami tetap harus prokes ya Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan, selama 2 tahun kami sudah tidak bisa bersosialisasi, bertatap muka dengan baik. Tetapi pada saat ini, dengan kebersamaan ini ya Tuhan, kami bisa melihat dengan benar secara tatap muka saudara-saudara kami seiman di gereja ini. Berkatilah kami, biarlah kami saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan kebersamaan ini dan persekutuan ini, kami merasakan ada kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Memberikan, yaitu suatu penghargaan yang luar biasa kepada kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan hargai. Orang-orang yang Tuhan sudah berkati. Orang-orang yang Tuhan sudah lepaskan dari ikatan-ikatan ketakutan, kecemasan, bahkan depresi. Sehingga sekarang kami bebas ya Tuhan, melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hari Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sekarang kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.